Titin Jimat punya cerita, kisah nyata, kiriman dari Rosidi. Yang lalu, ketika itu tepat malam Kamis jam 8:30 malam, saya baru saja pulang dari rumah teman saya, tepatnya di desa sebelah. Kebetulan waktu itu habis hujan lebat campur angin, sehingga jembatan yang saya tadi lewati roboh karena diterjang arus sungai yang meluap dan pohon randu yang roboh. Akhirnya saya harus memutar 2 km dari jalan yang tadi saya lewati. Jalan yang harus aku lewati waktu itu yaitu antara hutan bambu yang menurut cerita orang di desaku tempat pembuangan makhluk halus. Setelah itu saya harus melewati makam keramat yang konon banyak penunggunya dan paling terkenal dengan penampakan pocong tanpa kepala. Penderitaan saya belum berakhir. Saya juga harus melewati satu tempat lagi yang sejarahnya tempat pembantaian orang-orang PKI, namanya Sumur Alas. Jam 9 malam saya sampai di hutan bambu yang panjangnya kira-kira 2,5 km. Dengan perasaan yang sedikit takut saya menggenjot sepeda ontel saya dengan kencang. Belum sampai keluar dari hutan itu tiba-tiba ada pohon bambu yang roboh dan batangnya menutupi jalan. Setelah dekat dengan pohon itu saya turun dari sepeda dan mengangkat sepeda saya melewati runtuhan pohon itu. Namun pohon itu langsung berdiri lagi dan ada suara burung hantu. Bukan main, tanpa banyak tolah-toleh saya langsung ambil langkah 1000. Saya langsung mengenjot sepeda dengan sekencang-kencangnya. Akhirnya saya keluar dari hutan itu. Sekitar 50 meter dari hutan itu saya sedikit tenang karena ada orang yang sedang menyetrum ikan di pinggiran sawah. Kini tiba saatnya saya harus melewati makam keramat. Dengan pikiran yang masih agak takut dan badan yang lumayan letih, setelah sampai di makam keramat, benar saja saya langsung dikejutkan dengan lampu jalan yang tiba-tiba mati. Tidak hanya itu, saya juga mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Saya mencoba untuk tenang dan banyak-banyak membaca kalimat Allah yang saya khawatirkan akhirnya kejadian juga. Ada bayangan hitam besar di bawah pohon randu yang terlihat samar dari pandangan saya. Sisa tenaga mengejut sepeda saya tanpa memperdulikan bayangan itu. Sampai juga di tempat angker terakhir yaitu sumur alas. Dengan banyak berdoa dan berharap tidak terjadi apa-apa, saya mulai melewati tempat itu. Tapi apa dikata, rantai saya lepas dari kirinya. Akhirnya dengan penerangan lampu yaitu dari senter HP, saya memperbaikinya. Dan anehnya, aku mendengar suara tangisan yang memilukan di belakangku. Dengan perasaan yang masih campur aduk, saya menoleh ke belakang. Ternyata ada pocong dengan pakaiannya yang compang-camping seperti habis kena bacokan di sekutur tubuhnya. Banyak kata, saya langsung mengejut sepeda dengan sekencang-kencangnya. Akhirnya sampai di rumah. Keesokan harinya saya langsung sakit selama 4 hari. Dan saya juga menceritakan ke ibu saya. Benar saja ternyata hari itu adalah di mana hari wetonku yang konon adalah hari sial. Wallahualam, ini kebetulan atau memang udah pasti? Yang jelas aku semakin yakin kalau alam gaib atau hantu itu memang ada. Inilah pengalaman hantu saya bersama tim Cimat.